dan mentadaburi nama-nama dan sifat-sifat tersebut memberikan pengaruh yang sangat besar dan baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Di antaranya yaitu riwayat yang disebutkan oleh penulis. Seorang yang sangat mencintai sifat Allah yang terdapat di dalam surat Al-Ikhlas, maka kecintaannya tersebut berujung kepada dia mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang dicintai oleh Allah akan bahagia di dunia dan di akhirat. Ini contoh yang disebutkan oleh penulis tentang keutamaan merenungi sifat-sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah, kemudian mengamalkan nama-nama dan sifat-sifat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis selanjutnya di halaman 179. Fahadhihi suratul karimatu ukhlisat bidzikri awsafir rahman wa nu'uti kamalihi. Surat yang mulia ini secara khusus menyebutkan sifat-sifat Ar-Rahman dan ciri kesempurnaan serta keagungannya. Wa nu'uti kamalihi wa jalalihi. Maksudnya adalah surat Al-Ikhlas, Allah Subhanahu wa taala di dalamnya mengkhususkan penyebutan sifat-sifat dan juga nama-nama Allah. Dan sifat-sifat tersebut berkaitan dengan keagungan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Fa ahabba hadha as-sahabiyyu radhiyallahu anhu al-iktsara min qira'atiha. Artinya, oleh karena itu maka sahabat tersebut suka memperbanyak membacanya. Walihadza lamma sa'alahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an sababi mulazamatihi liqira'atiha qala li'annaha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra'a biha. Oleh karena itu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menanyainya tentang sebab dia senantiasa membacanya, maka dia pun berkata, karena ia adalah sifat Ar-Rahman dan aku suka untuk membacanya. Di sini yang perlu diperhatikan adalah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menanyainya, kenapa senantiasa dia membacanya? Yang perlu diperhatikan di sini kata-kata senantiasa. Senantiasa membacanya ini bermasalah di dalam sisi pengamalan syariat. Karena kita tidak diperkenankan untuk melazimkan sesuatu, mensenantiasakan sesuatu yang tidak atau belum dilazimkan oleh syariat. Semua amal ibadah yang khusus itu harus ada dalil. Semua amal ibadah yang dibatasi harus memiliki dalil. Ini yang dipermasalahkan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Jadi secara tidak langsung para sahabat ini memiliki pengetahuan bahwa, dan tentunya pengetahuan diambil dari hadis Rasul dan guru mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa seseorang tidak boleh melazimkan sesuatu kecuali dengan contoh, dengan dalil dari Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dilihat juga dari kejadian ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengiyakan bahwa kenapa orang tersebut melazimkan sesuatu yang belum dilazimkan, mengerjakan sesuatu yang belum mengharuskan sesuatu untuk diulang-ulang yang belum diharuskan untuk diulang-ulang. Buktinya apa? Rasulullah SAW setuju dengan orang-orang yang mengadu itu. Saluhu lima fa'ala dzalik. Tanya orang tersebut, kenapa dia melakukannya? Ini pengaduan dan disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu poin penting dalam beragama. Makanya para ulama punya kaidah, man qayyadal mutlaq bila dalil fahuwa mubtadi'. Siapa saja yang membatasi yang umum tanpa dalil, maka dia adalah pelaku bid'ah. Siapa saja yang membatasi yang umum tanpa dalil, maka dia adalah pelaku bid'ah. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya di sini para sahabat terbiasa dengan hal itu. Kalau ada yang suka, ada yang melakukan pembatasan dan belum ada contoh, mereka tanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kebiasaan itu mereka ambil dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bukti bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyetujuinya. Nah, ini perkara penting dan bisa disampaikan kepada orang-orang yang kadang-kadang dia meremehkan masalah ini. Yang penting kan salawat. Aku kada baca apa-apa. Aku baca salawat. Yang penting kan bacaannya. Baca tahlil, baca tahmid, baca takbir. Bukan bacaan yang aneh-aneh. Jadi jangan dipermasalahkan. Maka kita katakan, bukan kita yang mempermasalahkan. Para sahabat Nabi yang mempermasalahkan. Yaitu mereka yang langsung belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa tidak ada sesuatu pembatasan pun dalam agama kecuali dengan dalil. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian sahabat tersebut menjawab, karena ia adalah sifat Ar-Rahman. Nah, ini inti pembicaraan kita. Orang ini mentadaburi sifat-sifat Allah yang ada di dalam surat Al-Ikhlas. Sifat-sifat Allah yang ada dalam surat Al-Ikhlas kita sudah sebutkan. Qul huwallahu ahad. Yang pertama adalah sifat Allah, Allah. Kemudian Al-Ahad. Dan saya sering perhatikan sebagian orang keliru, mungkin karena ketidaktahuan bahasa Arab. Memakai al itu biasanya lebih condong kepada penisbahan dan kepada kepemilikan. Misalkan al-ahad, beda dengan kita hanya mengucapkan ahad. Ahad artinya seseorang atau tunggal. Ahadun, hal fi ahad, adakah seseorang di dalam masjid? Beda ketika saya mengatakan hal fi al-ahad, adakah Allah al-ahad di dalam masjid? Nah, hati-hati penggunaan al, ya, karena al itu biasanya kepada gelar penisbahan sesuatu. Misalkan dulu saya waktu masih di sebuah kelompok, sebelum mengenal manhaj salaf, kita mengamalkan sholawat al-fatih. Nah, al di sini gelar yang dinisbahkan kepada sesuatu. Maka kurang tepat jika pakai al, karena dia adalah gelar, baik kepada gelar karena nama, karena keluarga, karena tempat tinggal, karena daerah. Misalkan Al-Banjari. Ini pakai alif lam. Makanya nama-nama Allah semuanya pakai al. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Fatih, Al-Karim, Ar-Ra'uf, Ar-Rahim. Ya, pakai al. Nah, orang ini menjawab, dan aku suka untuk membacanya. Lalu beliau bersabda, kabarkan padanya sesungguhnya Allah mencintainya. Wa fi riwayatin anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Dalam riwayat yang lain dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kecintaanmu terhadap surat itu memasukkanmu ke dalam surga. Bukan karena sebatas surat. Ya. Cintanya orang tersebut kepada surat bukan karena sebatas surat. Karena mungkin suratnya antik misalkan. Di samping-sampingnya huruf da, apa, di akhir-akhirnya huruf dal. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dal misalnya. Enggak. Tetapi kecintaannya karena di dalamnya ada sifat-sifat Allah Ar-Rahman. Itu yang memasukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, fadalla dzalika ala anna hubbal 'abdi li sifatir rahman wa mulazamatahu tudzakkiruha wa istihdaru ma dallat 'alaihi al ma'ani al jalilati al la'iqati bi kamalir rabbi wa jalalihi. Hal ini menunjukkan bahwa kecintaan seorang hamba terhadap sifat-sifat Allah Ar-Rahman dan senantiasa menyebutkannya, wa mulazamatahu tadzakkuruha, ya, dan mengingat apa yang ditunjukkan berupa makna-makna yang agung yang sesuai dengan kesempurnaan Rabb dan serta kebesarannya, wattafaqqahu fi ma'aniha sababun azimun min asbabi dukhulil jannah, merupakan memahami tentang makna-maknanya merupakan sebab yang sangat besar di antara sebab-sebab masuk surga. Wa naili ridha rabbi tabaraka wa taala, meraih ridha rabb tabaraka wa taala, wa mahabbatihi kama huwa alhal fi qissati hadha ashabiyil jalil radhiyallahu anhu wa arda, dan mencintainya sebagaimana keadaan pada kisah sahabat mulia tersebut. Semoga Allah meridainya dan membuatnya ridha. Apa maksud paragraf ini? Kembali beliau ingin menjelaskan kepada kita keutamaan mengingat dan menyebut nama Allah. Kemudian setelah itu dipahami. Kemudian setelah itu dicintai. Ini menyebabkan masuk surga. Ya. Ini yang disebut oleh penulis di dalam babnya merenungkan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kemudian serta tidak mengingkarinya dan memaknainya dalam diri. Ada pengaruh dalam diri akibat nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Ini berujung kebaikan, berujung surga. Ya, nih. Lihat saya baca lagi. Hal ini menunjukkan bahwa kecintaan seorang hamba terhadap sifat-sifat Ar-Rahman. Kalau orang cinta biasanya sering nyebut-nyebut. Seorang suami cinta kepada istrinya, di hadapan kawan-kawan lakinya pun dia sering sebut-sebut. Karena dia cinta kepada istrinya. Beda dengan seorang suami ketika kumpul-kumpul dengan kawan-kawannya, kemudian yang satu mengatakan, kita kumpul lah, harusnya pakai sabini lah. Nah, itu berarti ada sesuatu perasaan dia dengan istrinya. Orang yang cinta suka menyebut-nyebut. Ada pepatah Arab mengatakan, man aktsara man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Siapa yang menyukai sesuatu, dia banyak menyebut-nyebutnya. Dan mengingat apa yang ditunjukkan berupa makna-makna yang agung yang sesuai dengan kesempurnaan Rabb serta kebesarannya. Serta memahami tentang makna-maknanya. Jadi, habis dia mengingat, nyebut-nyebut yang banyak, dia mencintainya, kemudian setelah itu dia memahami maknanya, kemudian setelah dipahami, dia amalkan dalam kehidupannya, ini adalah penyebab terbesar. Seorang mendapatkan surga. Dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian penulis mengatakan, innal wajib ala kulli muslim an yaqifa ma'a jami'i sifati al-waridati fil kitabi wa sunnah mawqifar ridha wal qabuli wat taslimi. Sesungguh perkara yang wajib bagi setiap muslim adalah mengambil sikap terhadap semua sifat dalam Al-Kitab dan As-Sunnah dengan sikap ridha, menerima dan pasrah. Seperti dikatakan kama qala al-Imam Az-Zuhri rahimahullah, minallahi ar-risalah wa 'ala ar-rasulil bala wa 'alaina at-taslim. Dari Allah ar-risalah, atas Rasulullah menyampaikan dan atas kita menerima dengan pasrah. Wa la yajuzu li muslimin qadarallaha haqqa qadrih. Artinya, tidak boleh bagi seorang muslim yang menghormati Allah dengan sebenar-benar penghormatan, an yuqabila syai'an minha biraddin aw istingkarin aw ta'tilin aw nahwi dzalik. Untuk menghadapi sesuatu dari hal itu dengan penolakan, pengingkaran, atau pengabaian, atau yang sepertinya. Nah, pada paragraf ini, penulis ingin menyampaikan kepada kita sifat seorang muslim, sikap seorang muslim apabila mendapati nama-nama dan sifat Allah. Yang wajib dia lakukan adalah menerima sifat-sifat dan nama-nama tersebut. Kalau ada di dalam Al-Quran, di dalam hadis, maka dia terima, dia rela, dia menyerah terhadap nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Sebagaimana sikap tersebut disebutkan oleh Imam Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri seorang tabi'i yang bernama Muslim bin Ubaidillah bin Syihab Az-Zuhri. Nama aslinya Imam Az-Zuhri ini Muslim bin Ubaidillah bin Syihab Az-Zuhri. Ya, dan beliau terkenal dengan kunyahnya, gelarnya Az-Zuhri. Az-Zuhri di sini berasal dari kata-kata atau penisbatan kepada kata Zahrawan atau Zuhri, yaitu sebuah tempat. Muslim bin Ubaidillah bin Syihab Az-Zuhri. Sama seperti yang saya ungkap tadi bahwa dia kalau memakai alif lam, itu penisbatan kepada keluarga, atau kepada tempat, atau kepada gelar, atau kepada kekhususan yang dimiliki oleh Allah. Jadi beliau mengatakan minallahir risalah. Risalah, syariat datang dari Allah, hanya semata Allah. Tidak boleh dari selain Allah. Ya. Wa 'alal rasulil balagh. Dan kewajiban rasul menyampaikan. Wa 'alaina taslim. Kewajiban kita menerima. Itu kaidah, Pak. Dalam agama. Ya, kaidah 3. Risalah dari Allah, Rasulullah menyampaikan, kita mengamalkan, menerima. Kita menerima, itu kaidah. Dan mungkin terjemahannya kalau saya pribadi kurang, ya. Dari Allah risalah. Enggak. Nah, di sini saya ingin menjelaskan. Kalau kita terjemahkan dari Allah risalah, itu letterlek banget gitu. Dari Allah risalah atas rasul menyampaikan, atas kita menerima dengan pasrah. Paham enggak? Ya. Terlalu letterlek, enggak Indonesia banget kan? Kita lihat terjemahan yang mudah-mudahan bisa mewakili. Yaitu bahasa baku, ya, letterlek namanya. Minallah risalah. Dari Allah risalah. Dan penerjemahan itu penting dalam berdakwah. Karena bagaimana saya tadi malam dapat faedah menarik. Bahwa at-tariqatu khairun minal mad. Artinya, cara menyampaikan lebih baik dibandingkan materi. Materi mungkin segudang. Orangnya pintar luar biasa. Tapi tidak baik dalam menyampaikan. Akhirnya ilmunya tidak tersampaikan dengan baik. Nah, dari Allah risalah. Kalau kita perhatikan, penerjemah menerjemahkan dengan letter Ar-risalah. Ini dari kesini larinya. Allah kesini larinya. Risalah kesini. Dah? Jadi benar-benar terjemahannya itu letterlek. Dari Allah risalah. Sebelum saya terjemahkan yang mudah-mudahan bisa mewakili, saya ingin menjelaskan dulu. Dalam kaidah bahasa Arab ada namanya jar wal majrur. Ini jar dan ini majrur. Ini ada huruf min dari. Kemudian ada huruf Allah. Sebenarnya kita bisa tulis begini. Dan ini lebih sesuai dengan kaedah. Artinya, risalah dari Allah. Atau, risalah dari Allah. Nah, tetapi kenapa kemudian ini diletakkan di depan? Karena untuk sebuah pengkhususan. Para ulama mengatakan setiap kabar, ini kan kalau kita perhatikan ini adalah awalan, ini adalah akhiran. Betul enggak? Ya. Ar-risalah, risalah dari Allah. Ini awalannya, ini akhirannya. Nomor satu, nomor dua. Tetapi kalau orang berbicara dengan akhiran lebih dahulu dan kemudian baru awalan, ya seperti ini, akhiran dulu baru awalan, maka ini menunjukkan kepada pengkhususan. Jazakallah khairan. pengkhususan. Ya. Maka terjemahannya tetap saja sebenarnya risalah, hanya ditambahi kalau pengkhususan dalam bahasa Indonesia apa? Hanya dari Allah. Nah, begitu. Ya. Bisa dipahami? Lebih bagus mana terjemahan? Risalah hanya dari Allah atau dari Allah risalah? Hanya dari Allah. Benar-benar dia, kita akhirnya paham. Risalah hanya dari Allah. Risalah di sini bisa diterjemahkan dengan terjemahan lain. Syariat. Hanya dari Allah. Nah, begitu. Ya. Jadi pentingnya ilmu bahasa Arab sehingga bisa menyampaikan dengan baik. Dan kemudian di sini disebutkan atas Rasul menyampaikan, kan enggak cocok. Gimana yang cocoknya? Atas itu dalam bahasa agama atau dalam bahasa Arab kewajiban. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba ala. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian. Makanya terjemahan yang bagus adalah kewajiban Rasulullah menyampaikan. Ini saya pesan nih kepada Ustaz Arif. Ya. Dalami baik-baik bahasa Arab. Kemudian pilih kata-kata yang mudah dipahami, terutama tatkala menyampaikan. Yang saya lihat dari para ustadz, meskipun semua ustadz kita bagus alhamdulillah, saya pribadi sangat kagum dengan al-ustadz Abdullah Zain. Coba perhatikan ceramah-ceramah beliau. Menyampaikan ayat atau hadis, nahwunya jarang salah. Kemudian mengartikannya pun dengan baik. Jujur kita, tatkala di, saya punya grup, namanya grup WhatsApp. Di situ ada sekitar 220 ustadz. Dari Sabang sampai Merauke. Bahkan lintas benua. Sampai Qatar, Abu Dhabi, Mesir, Sudan. Saya termasuk admin di dalam. Salah satu yang sering dibicarakan adalah penerjemahan hadis. Penerjemahan hadis. Sekali berusat-usat besar masih bertanya tentang penerjemahan hadis yang cocok apa. Karena dengan begitu seseorang akan mudah memahaminya. Nah, kalau saya lewat saja tadi kan enggak paham antum. Ya, kurang mengena perkataan Imam Az-Zuhri dari Allah risalah. Maka yang insyaallah mewakili risalah hanya dari Allah atau syariat hanya dari Allah. Kemudian Rasulullah atau kewajiban Rasulullah menyampaikan. Jadi atasnya itu letter lock sekali. Diganti dengan kewajiban menyampaikan. Dan atas kita sama diganti juga. Kewajiban kita menerima. Lebih mudah mana pemahamannya? Yang di dalam buku atau yang kita terjemahkan sekarang? Nah, itu penting. Dan itu berpengaruh dalam berdakwah. Ya. Maka cari terjemahan yang sangat-sangat pas. Itu biasanya berpengaruh kepada pemahaman dia terhadap bahasa Arab. Salah satu yang saya suka juga dari penerjemahan-penerjemahan yang baik adalah Ustadz-ustadz yang banyak juga. Yang jelas begitu. Kalau seandainya ingin berdakwah, salah satunya adalah cara menyampaikan harus baik. Dan salah satu cara penyampaian yang baik adalah dengan penerjemahan yang baik. Bisa dipahami ya. Tadi yang saya ceritakan tadi. Ustadz-ustadz sebesar itu yang sudah banyak buku, ceramah kemana-mana. Ya. Ada Ustadz Syafiq di situ, ada Ustadz Abu Qatadah. Pokoknya semua, hampir semua. Ada Ustadz Badru, ada Ustadz macam-macam. Nah itu kadang masih dibicarakan di grup itu, terjemahan ini bagusnya gimana. Jadi kalau mungkin mereka-mereka yang mulia itu tahu terjemahannya. Tapi yang ingin yang bagus gimana. Misalkan. Bentar lagi hari Arafah. Rasulullah SAW bersabda, Al-Hajju Arafah. Al-Hajju Arafah. Haji Arafah. Haji adalah Arafah. Kalau diterjemahkan begitu saja, orang tidak terlalu tertarik. Haji adalah Arafah. Maka harus ada penambahan kata, inti haji adalah Arafah. Nah, begitu. Ya. Nah ini sikap kita kalau mendapati nama-nama dan sifat-sifat Allah. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Az-Zuhri. Zuhri ini sangat terkenal, ahli hadis. Dan juga sangat teliti dalam meriwayatkan hadis. Ya. Beliau mengatakan, minallahi risalah wa 'alal rasul balagh wa 'alaina taslim. Syariat hanya dari Allah. Kewajiban Rasul menyampaikan. Dan kewajiban kaum muslimin menerima. Enggak ada yang lain. Makanya puncak keimanan sebenarnya ada pada sikap penerimaan. Puncak keimanan ada pada sikap penerimaan. Lihat. Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuḥakkimuka fī mā shajara bainahum, thumma lā yajidū fī anfusihim ḥarajan mimmā qaḍaita wa yusallimū taslīmā." Lihat ayat ini. Persis seperti makna yang saya sebutkan tadi. Puncak keimanan ada penyerahan, ada pada penyerahan diri. Penerimaan. Menerima apapun yang Allah tentukan. Menerima apapun yang Allah tentukan dari syariat, dari takdir terhadap diri, apapun. Tidak sama sekali, kata ayat tersebut. وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ demi Rabbmu. Mereka tidak beriman. Sampai mereka menjadikan engkau, wahai Muhammad, sebagai hakim, pemutus keputusan. Kemudian mereka tidak mendapati keberatan dalam diri mereka. Sesudah diputuskan oleh Rasulullah SAW. Kemudian mereka menerima dengan sebaik-baiknya. Nah ini menunjukkan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang sikap seorang muslim. Bahwa puncak keimanan ada pada penerimaan dan penyerahan diri. Menerima sebenar-benar penerimaan. Sudah enggak ada i'tirad. I'tirad itu apa ya? Sudah enggak ada perlu untuk pertimbangan, pembangkangan, pembantahan. Enggak ada. Hanya menerima. Syariat, ada syariat sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa, berzikir. Hanya menerima. Ada syariat jihad, hanya menerima. Ada syariat dilarang ini, itu, khamar, judi, mencuri. Hanya menerima. Zina, hanya menerima. Itu puncak keimanan. Dilarang musik, dilarang rokok, hanya menerima. Oh, mana ada rokok larangannya? Nah, tentunya enggak ada rokok fulan. Ya, ada kaedah umum yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran. Kita lanjutkan sedikit lagi. Rawa Abdul Razzaq fi musannafihi an Ma'mar an Ibni Tawus an Abih an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma annahu ra'a rajulan intafadha lamma sami'a hadithan 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam fi sifat istinkaran lidhalik faqala ma faraqu haula yajidu riqatan 'inda mahkamah wa yahlukuna 'inda mutasyabih. Subhanallah. Abdul Razzaq meriwayatkan dalam musannafnya dari Ma'mar, dari Ibnu Tawus, dari bapaknya, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, bahwa dia melihat seorang lelaki mengibaskan tangannya ketika mendengar hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang sifat sebagai reaksi pengingkaran atas hal itu. Maka beliau berkata, apa yang menakutkan mereka itu? Mereka mendapatkan kelembutan pada perkara-perkara muhkam atau jelas, dan mereka binasa pada perkara-perkara mutasyabih. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maksud dari hadis ini hadis diriwayatkan dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaib Abdul Razzaq. Maksudnya adalah bahwa Abdullah bin Abbas ngajar di Masjid Nabawi. Ada orang duduk di majelisnya Abdullah bin Abbas. Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan hadis-hadis tentang sifat. Sifat Allah, sifat Ar-Rahman, sifat istiwa, sifat ini, sifat ini. Orang ini mengibas. Artinya, udah jangan dibicarakan. Itu masalah sifat, masalah agung. Ya. Kemudian melihat kejadian itu, Abdullah bin Abbas mengatakan, ya, apa yang mereka menakutkan mereka? Lihat di sini Abdullah bin Abbas tidak menyebutkan nama. Karena lebih baik kalau di hadapan orang, kita ingin mengkritik seseorang, maka kita kritik sifatnya saja. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ada apa dengan suatu kaum? Sering begitu. Ada apa dengan suatu kaum? Nah, ini juga modal berdakwah. Kadang-kadang kalau di zaman sekarang masuk ke dalam peraturan hate speech. Hate speech artinya pembicaraan yang menyakitkan, yang mendatangkan kebencian. Maka kita boleh menyebutkan cuma sifatnya. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kenapa ada orang atau kenapa suatu kaum menerima hadiah kalau dia jadi pekerja? Kenapa suatu kaum makan sambil berdiri? Tidak disebutkan namanya. Sama dengan Abdullah bin Abbas. Kenapa suatu kaum takut, ya, ketika dia mendapatkan ayat-ayat yang tetap, dia mendapatkan kelembutan hati, menerima hatinya. Tapi kalau seandainya dia mendapatkan ayat-ayat yang mutasyabih, yang samar-samar, dia menolak. Dia tidak mau menerima. Dia binasa dengan ayat-ayat tersebut. Nah ini, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya maksud dari penjelasan atau riwayat ini adalah Abdullah bin Abbas ingin mengatakan kepada kita keanehan suatu kaum tidak menerima sifat-sifat Allah. Padahal semuanya datang dari Allah dan disampaikan oleh Rasulullah. Tugas kita, kewajiban kita cuma menerima. Ya, taslim tadi, menerima. Ya. Ada apakah itu ayat yang muhkamat, yang tegas atau mutasyabih, yang samar-samar. Pokoknya kita terima. Karena itu ya itulah tugas kita. Bisa dipahami ya, para ikhwan. Itu maksud dari cerita Abdullah bin Abbas. Jadi ada orang kadang-kadang duduk di majelis ilmu itu ingin ngetes. Ada orang, subhanallah, saya berpikir kemarin itu luas dan besar serta agungnya karunia Allah yang bernama hidayah. Antum pernah berpikir enggak? Antum ingin meninggalkan sholat lima waktu. Enggak. Apa itu hidayah? Pernah berpikir enggak kita ingin melakukan kesyirikan? Tidak. Apa itu penyebabnya? Hidayah. Pernah berpikir enggak kita ingin meninggalkan puasa Ramadan? Tidak. Apa penyebabnya? Hidayah. Hidayah dari Allah. Hidayah itu luas, luar biasa. Contoh yang lain lagi. Ada seorang jebolan sekolah agama. Tapi ternyata murtad. Apa penyebabnya? Hidayah. Ada seorang yang tidak sekolah agama. Akan tetapi dia mempunyai puncak keimanan. Yaitu taslim tadi. Apa penyebabnya? Hidayah. Murtadnya dia bukan sekedar dia murtad. Dia malah sebagai da'i. Dari kemurtadannya. Dia malah menebarkan kesesatan. Ini paling parah. Kalau murtad dia sudah sesat. Dan wajib dibunuh kalau dalam Islam. Lebih parah lagi kalau dia mengajak. Dosanya untuknya dan dosa orang lain untuknya juga. Mengajak. Itu faktornya apa? Hidayah. Contoh kurban sekarang. Kurban, orang-orang yang disempitkan rezekinya tetap mau berkurban. Sesulit apapun. Dia berusaha. Bahkan kadang-kadang ada sebagian orang yang harus, misalkan saya beri contoh ya, contoh aja ini, harus ngikutin lomba. Lomba badminton. Hadiahnya 5 juta. Padahal lomba itu pun terjadi khilaf juga hukumnya. Tetapi dia niatannya mengambil yang membolehkan untuk bisa berkurban. Apa itu sebabnya? Hidayah. Ya, hidayah itu sebabnya. Jadi ada kadang-kadang amalan-amalan yang luar biasa penyebabnya hidayah. Masjid Al-Haram Jumat yang lalu bisa menampung 10 juta. 10 juta pengunjung ataupun kaum muslimin. Yang menyediakan seperti itu keluarga Arab Saudi. Dari mulai Raja Fahad, Raja Abdullah, sekarang Raja Salman. Dengan mengeluarkan biaya yang begitu besar. Apa sebabnya? Hidayah. Sedangkan sebagian ada yang hanya ingin hanya mengeluarkan sekian rupiah, sekian ratus ribu, sekian juta, berat sekali. Apa sebabnya? Hidayah. Hidayah itu agung, luar biasa. Makanya kita setiap hari meminta hidayah. Karena kadang Allah juga di samping memberi hidayah, Allah juga mencabut hidayah. Hati-hati. Jangan merasa aman bahwa saya sudah bermanhaj salaf, saya sudah kenal dakwah, saya sudah begini, begini. Ternyata itu yang mencelakakan dia. Kalau tidak waktu, saya ingin bacakan perkataan Imam Al-Qayyim, menarik sekali. Mungkin nanti saya akan jadikan sebagai video klip. Dosa berbuah surga, itu hidayah. Judulnya menarik kan? Dosa berbuah surga. Dan subhanallah, menarik para ikhwan. Itu hidayah. Pentingnya hidayah. Moga kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah. Ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallah wa bihamdik, syahdu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.